Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار para Muslim dan Muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan-kebaikannya sebagai rasa syukur kita kepadanya, yang bila itu kita lakukan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepadanya. Karena sesungguhnya dengan mentaatinya itulah jalan untuk masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia yang masuk surga. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ramadan akan kembali bersemi. Dia akan datang menjumpai penduduk bumi. Siapa saja yang ingin mendapatkan kebaikannya, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan sebuah bulan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang penuh dengan kebaikan. Seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum syahrur Ramadan syahrun mubarakun." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Keberkahan, keberkahan itu dikatakan keberkahan karena subutul khairi wa kasratuhu wa ziyadatuhu. Keberkahan itu artinya adalah adanya kebaikan pada sesuatu, banyaknya kebaikan itu padanya, dan terus bertambah-tambah kebaikannya. Ramadan ini bulan yang penuh dengan kebaikan. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bagaimana atau apa saja yang membuat dia baik. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, Saking baiknya Ramadan itu dan penuh dengan kebaikan, sampai-sampai ada orang yang mengarang-arang hadis yang dinyatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sabda beliau, padahal bukan dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya ya, awalu syahri Ramadan rahmatun, wa awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu itqun minan nar. Pernah dengar ini hadisnya? Baik. Hadis ini diriwayatkan dengan lafaz yang sedikit berbeda dari ya beberapa kitab, seperti diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, begitu juga disebutkan oleh Imam Uqaili, begitu juga disebutkan oleh Ibnu Adi dan seterusnya. Nah, namun hadis ini hadis yang dhaif. Jadi dhaifkan oleh para ulama. Bahkan Imam Uqaili menyebutkan hadis ini dalam kitab Ad-Du'afa, orang-orang yang lemah. Lemah. Ya, karena di dalam riwayat sanad riwayat hadis tersebut ya ada orang yang lemah, sehingga bukan hanya satu, ada dua, sehingga membuat lemahnya hadis tersebut. Lemah ini tak benar disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan komentar tentang kelemahan hadis ini bukan satu ulama, beberapa ulama demikian. Ya. Hadis tadi disebutkan bahwasanya ya, awal bulan Ramadan itu adalah rahmat. Ya. Pertengahannya adalah ampunan. Yang terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Gitu kan? Ya. Jadi berdasarkan hadis ini, orang-orang terkini, terkini atau orang-orang sekarang ini, mereka membagi Ramadan itu menjadi tiga. Yang sebenarnya ya, mereka ini menginginkan untuk kebaikan, kan gitu ya, dan menyatakan bahwasanya Ramadan itu adalah bulan kebaikan. Tapi sayangnya dengan hadis yang dibawakan, ternyata ini malah memparsialkan kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Tahu parsial? Membagi-bagi. Bagi-bagi malah bagus, bagi-bagi kebaikan. Ya. Maksudnya mengkotak-kotakkan kebaikan. Ya. Bahkan ini lebih ya lebih menyempitkan makna kebaikan dan keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Coba bayangkan, ya disebutkan awal Ramadan itu rahmat. Ya. Kemudian pertengahan Ramadan itu ampunan. Akhir Ramadan itu pembebasan dari api neraka. Nah, orang-orang sekarang maka mereka membagi berdasarkan hadis ini Ramadan itu menjadi tiga. Ya. Kalaulah Ramadan itu ada 30 hari, maka dibagi tiga. Berarti 10 awal, 10 pertengahan, 10 terakhir, begitu kira-kira. Padahal enggak mesti 10 kan? Ya kan? Karena yang terakhir nanti bisa jadi 9. Tapi begitulah ya. Kata orang Jawa gatokan, ya. Ya, dipaksa-paksakanlah begitu cara pendalilannya. Berarti 10 yang pertama itu dianggap sebagai bulan Ramadan yang 10 pertamanya itu penuh dengan rahmat. Penuh dengan rahmat. Sepuluh yang pertengahan berarti 11 sampai 20. Itu adalah 10 bulan Ramadan yang 10 pertengahan itu penuh dengan ampunan. 10 yang terakhir berarti tanggal 21 sampai selesai itu pembebasan dari api neraka. Nih, namanya pengkotakan, lebih tepat pengkaplingan. Jadi dikapling-kapling itu Ramadan. Kalau saya tebak mungkin yang suka ngapling ini dia pedagang tanah ya, kayak mungkin ya. Dia suka beli tanah lebar terus dikapling-kapling begitu. Kita katakan tadi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Uqaili, demikian pula beberapa ulama yang lain, bahkan disebutkan ini hadisnya ya, hadis yang dhaif, dhaif sekali. Ya, ada yang mengatakan di sana bahkan ada perawi yang mungkar, mungkarul hadis perawinya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini hadisnya dhaif. Bahkan bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Dari sisi sanadnya dhaif, lemah. Dan ternyata hadis ini juga bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang menyatakan bahwasanya tidak ada pengkaplingan. Bahkan semua Ramadan itu hari-harinya bukan terbagi menjadi tiga, semuanya itu mengandung ketiga hal yang disebutkan. Apa tadi? Ya, rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Demikian. Semuanya begitu. Maka Ramadan itu dari awal sampai akhirnya adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Dari awal sampai akhirnya itu rahmat. Dari awal sampai akhirnya itu adalah ampunan. Dan dari awal sampai akhirnya itu pembebasan dari api neraka. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan dalil-dalil yang sahih yang membantah dalil tersebut. Pertama, kita akan menyebutkan hadis yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana Ramadanu futtihat abwabur rahmati wa ghulliqat abwabu jahannam wa sunsilatish shayatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba Ramadan, dibukakanlah pintu-pintu rahmat, ditutuplah pintu-pintu jahannam, dan dibelenggulah setan-setan. Lihat ya, ungkapan pertama disebutkan dibukakanlah pintu-pintu rahmat. Kapan? Ketika tiba Ramadan. Ada Ramadan, dibukakan pintu-pintu rahmat. Berarti Ramadan itu kan memanjang dari awal sampai akhirnya. Nah, jadi dari awal sampai akhirnya bukan dari awal sampai sepuluhnya saja, tapi dari awal sampai akhirnya Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di 10 pertama. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terus mengalir, terus tercurah, terus turun kepada penduduk bumi dari awal sampai akhirnya. Nah, ini menegaskan kepada kita bagaimana baiknya bulan ini. Ya. Disebutkan bahwasanya Ramadan itu dibukakan pintu-pintu rahmat, bukan satu pintu. Nah, kalau satu pintu saja dibuka itu sudah cukup, tapi ternyata banyak pintu, disebutkan di sini dengan bentuk plural. Itu jamak. Banyak pintu yang dibuka, maka tentunya banyak rahmat Allah yang turun. Ya. Tinggal kita saja yang mau mengambil rahmat tersebut tidak? Mau kita tidak untuk meraih rahmat tersebut untuk diri kita, kasih sayang Allah tersebut untuk diri kita. Maka jangan sia-siakan. Nah, dengan kita mengetahui bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat, maka tentunya ini akan menambah produktivitas kita, ya, untuk terus menghasilkan hal-hal baik yang terbaik di bulan baik. Berikutnya para muslim rahimani wa rahmakumullah adalah hadis yang kedua. Itu hadis yang menyebutkan sekaligus membatalkan, ya, pengkaplingan Ramadan itu hanya, ya, 10 pertengahan 11 sampai 20 kurang lebih, itu adalah bulan penuh dengan ampunan, cuma 10-nya saja. 10 apa? Pertengahan. Maka hadis-hadis yang akan kita sebutkan ini menunjukkan pembatalan hal itu, ya, bantahan terhadap keyakinan itu. Pengkaplingan Ramadan hanya sekedar, ya, 10 pertengahan saja untuk, ya, ampunan. Diturunkan Allah, ya, sekedar hanya 10 pertengahan saja. Ada dua hadis yang akan kita sebutkan. Kedua-duanya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan harap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni apa saja yang telah berlalu baginya dari dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Coba perhatikan, ya, berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh harap pahala. Kita katakan namanya berpuasa Ramadan, dan Ramadan itu dari awal tanggal 1 sampai tanggal akhir Ramadan itu 29 kah atau 30. Nah, bukan hanya 11 sampai 20-nya, bukan pertengahan, tapi dari awal sampai akhir. Bila dipuasai, maka semuanya itu akan menghapuskan dosa-dosa. Luar biasa, ya. Menghapuskan dosa, bukan hanya 10 pertengahan. Bahkan pengampunan dosa ini bukan hanya di siang harinya. Tadi kan puasa di siang hari, betul tidak? Mulai dari terbitnya fajar, begitu memanjang sampai tenggelamnya matahari, ya. Itu katakan waktu siang, di mana matahari dia apa? Sedang tampak, ya, atau akan muncul dan kemudian tenggelam. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, bahkan ada kesempatan di malam hari juga, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu merupakan peluang di mana kita bisa mendapatkan ampunan Allah, menunjukkan bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu memenuhi Ramadan itu siang dan malamnya. Siangnya dengan puasa, malamnya dengan qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan. Disebut dengan salat sunat tarawih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Riwayat Bukhari wa Muslim. Siapa saja yang berdiri di bulan Ramadan, berdiri untuk qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh harap pahala kepada Allah, diampuni dosa-dosa baginya yang telah berlalu. Dosa-dosa yang telah lalu, yang telah berlalu, diampuni. Salat malam di siang hari dengan puasa, terhapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Di malam hari, ya, dengan salat malam, ya, itu akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ini menunjukkan Ramadan itu dari awal sampai akhirnya apa? Penuh dengan ampunan. Bukan hanya 10 pertengahan kaplingan. Ya. Ramadan kok dikaplingi? Kayak tanah saja. Ramadan itu waktu, dia bulan. Ini bukan tanah. Ini kerjaan para penjual tanah ini, ya, ngaplingin Ramadan ini. Jadi kalau ada ustadz-ustadz yang pakai hadis ini, Ini ustadznya ini pedagang kaplingan ini. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi salat malam para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini tidak berbicara tentang bagaimana tata cara salat malamnya. Disebutkan secara mutlak salat malam itu dia menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Salat malam. Ya. Belum lagi kalau seseorang itu melakukan salat malamnya dalam kondisi dia berjamaah. Itu berbeda lagi pahalanya. Ini menunjukkan kebaikan, ya. Jadi salat malam contohnya seorang wanita dia salat malam sendirian di mana? Di rumahnya atau di tempat kosnya. Maklumlah dia belum ada pasangan hidupnya, kan gitu ya. Jomblo. Ya. Kalau laki-laki salat malam di rumah, boleh tidak? Boleh saja, ya. Sama jomblo juga. Andaikan keduanya dipertemukan, maka bisa salat berjamaah, kan begitu ya? Iya. Nah, kalau seandainya keduanya ini salat berjamaah, ya. Maka yang didapatkan adalah selain dihapuskannya dosa-dosa yang telah berlalu karena dia menghidupkan malam Ramadan itu dengan apa? Salat qiyamul lail, maka dapat peluang untuk mendapatkan pahala salat semalam. Kok suntuk? Semalam penuh. Ya. Tapi boleh juga suntuk. Kenapa? Karena kalau antum salat sendirian semalaman pasti suntuk. Ha, gitu ya. Suntuk ya. Sendirian ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kalau tidak salah demikian pula Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin." Ya. Kata Nabi SAW, "Man qama ma'al imami," siapa saja yang berdiri salat malam bersama dengan imam, "hatta yansarifa," sampai imamnya selesai, ya, bukan dia selesai, imam yang selesai. Artinya dia apa? Ikut imam sampai imamnya selesai. Ya, riwayat Tirmidzi. "Kutiba lahu qiyamu lailatin," ya. Maka dicatat untuknya qiyam berdiri itu lailatin. Semalaman suntuk. Nah, gitu ya. Semalam suntuk. Luar biasa ya. Jadi kalau seandainya, masya Allah ya, dua pasangan tadi ini, suami istri tapi ya, dia sholat berdua berjamaah, karena disebutkan di sini bersama dengan imam, kan begitu ya. Apalagi imamnya adalah kekasihnya, yang baru saja jadi kekasihnya. Masya Allah ya. Keduanya itu walaupun sholatnya cuma 4 rakaat contohnya, tambah 1 witir atau 5 rakaat tambah witir, kalau mau sempurna berapa? 11 rakaat. Kalau lebih boleh tidak? Boleh ya. Tapi biasanya lebih-lebih ya, maksudnya apa? Panjang-panjang waktunya ini enggak sabar biasanya ya. Maklum pengantin baru ya. Katakanlah 5 sampai selesai imamnya. Ya. Atau 7 karena sampai dengan witirnya, atau 9 atau 11 contohnya, maka mereka berdua dicatat sholat malam semalam suntuk, statusnya begitu. Luar biasa kan, di sisi Allah. Wah Ustaz, kalau gitu semangat nih, pengen nikah segera nih. Wow, bisa juga sebenarnya. Di mana? Di masjid bisa-bisa. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan gimana Ustaz, bukankah sholat terbaiknya adalah di rumah? Nah, itu masalahnya. Maka segera, ya kan? Segera apa? Segera menikah. Bisa nanti minta bantuan kepada siapa? Suaminya. Suaminya yang sudah sholat di masjid, bisa ya sholat di rumah bersama kekasihnya. Kan begitu ya? Begitu juga Kalau masih lajang gimana Ustadz ini ya? Jomblowati belum bisa nikah. Kalau laki-laki mah gampang bisa. Kalau mau ke masjid nanti afdolnya di rumah. Gak lebih afdol kalau di masjid. Gimana Ustadz ya? Ya di rumah. Bisa contohnya dengan apa? Dengan kawannya. Ya begitulah ya, kawannya. Ayo kita sholat. Apalagi kos-kosan. Kalau kos-kosan bisa ya. Ya berdua. Ya. Apalagi yang punya hafalan lumayan banyak. Ya. Hafalan Qur'annya banyak, maka dia jadi imamnya. Ya. Luar biasa. Ya. Berjamaah di antara para akhwat di mana satu tempat. Ya. Di rumah atau di kos-kosan. Bagus itu enggak apa-apa, ya. Di kamar contohnya. Apalagi akhwat kawan sejati, sesama, bahkan komitmen nanti kalau kita nikah dengan satu orang ya katanya gitu. Komitmen, ya. Ada yang begitu nggak? Ada. Oh ada. Di Medan aja belum ada. Ya, mudah-mudahan ada di Medan ya. Di tempat lain sudah ada yang begitu, ya. Nanti kita katanya kawan sejati. Kalau nikah dengan satu orang sepakat, baik. Insyaallah luar biasa ya. Namanya sehidup semati. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya para muslim, ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, ya. Tadi disebutkan bahwasanya bulan itu, Ramadan itu bukan hanya bulan yang awalnya 10 awalnya adalah rahmat saja, bahkan itu memanjang sampai akhir. Ramadan itu bukanlah hanya apa? Ampunan saja untuk 10 pertengahannya, tapi dari awal sampai akhirnya. Dan satu lagi, Ramadan itu bukanlah hanya bulan yang pembebasan, ya, bukanlah bulan yang hanya pembebasan dari api neraka, itu berlaku di 10 terakhirnya, bahkan dari awal sampai akhirnya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumu 'abdun yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga serta yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ya, melainkan dengan satu hari tersebut Allah akan menjauhkan wajahnya, maksudnya dirinya, dari api neraka selama 70 kharifan, 70 musim. 70 musim. Musim itu berlaku dalam setahun. Kalau musim panas berapa tahun? 6 bulan? 1 tahun. Maksudnya gini, musim panas itu musim memang ada dua. Kalau di daerah Arab ya, musim panas, musim dingin, kan begitu. Tapi ketika bertemu dengan musim ke musim itu, musim panas ke musim panas berapa tahun? Setahun, paham ya? Kharifan seperti itu dia. Ya, 1 tahun. Kalau musim durian mah bisa juga setahun ya. Kalau musim kawin, ini kalau ini bisa lebih cepat ya. Musim nikah maksudnya ya. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Siapa yang mau nikah nih sebelum Ramadan ini? Tapi ana enggak sarankan ya. Kecuali kalau pengin ya, mungkin ustaz akhwatnya sudah desak banget ini pengin nikah cepat dia. Kenapa? Enggak nanti kawannya ketika sholat malam, Ustaz. Enggak apa-apalah ya. Tapi ingat, hati-hati di siang harinya. Nah, itu dia ya. Warning. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, satu harinya itu senilai pembebasan dari api neraka selama 70 tahun. Dan gak ada puasa Ramadan itu cuma 10 hari. Dan itu pun cuma terakhir. Gak ada. Ya kan? 21 sampai 30 itu puasa Ramadan. Supaya apa? Pembebasan dari api neraka. Gak ada. Ya. Ramadan itu puasanya dari awal sampai akhir. Kalau seseorang berpuasa di bulan Ramadan, maka dari awal sampai akhirnya dia puasai, maka dia akan mendapatkan pembebasan dari api neraka untuk satu harinya berapa? 70 tahun. Kalau kali 30 hari berapa? 2100 tahun. Masya Allah, ya luar biasa. Coba hitung sendirilah ya, umur antum, umur kita ada gak segitu? 70 tahun, itu satu hari aja. Itu baru satu tahun. Maksudnya satu hari. Kalikan berapa? 30. Itu satu tahun. Tahun sebelumnya yang puasa Ramadan, tahun yang akan datang, 15 tahun sebelumnya kita rajin puasa, itu dikalikan lagi. Masya Allah, luar biasa. Berapa tahun kita bebas dari api neraka? Ini luar biasa. Maka inilah bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan, ya. Yang bila kita mengetahui Ramadan ini, dia merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, yang kebaikan itu ada padanya. Kemudian kebaikan itu terus banyak dan bertambah-tambah, maka ini akan membuat kita semakin menambah produktivitas, ya, untuk meraih kebaikan di bulan tersebut. Jangan sia-siakan. Barangkali ini adalah Ramadan terakhir. Barangkali, ya. Kalaulah memang ini Ramadan terakhir bagi kita, maka manfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya. Mungkin kita tak akan bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Ya. Ramadan ini jadikanlah dia Ramadan terakhir, agar kita bersemangat, ya, sebagaimana ketika kita hendak berpisah, atau kita akan berjumpa, atau kita akan berpisah kemudian dengannya, dan tak akan bertemu lagi dengan orang yang kita cinta. Kira-kira apa yang kita lakukan? Disebutkan seperti ini. Kau akan bertemu dengan seorang yang kau cinta, tapi setelah kau bertemu dengannya, kau tak akan pernah bertemu dengannya selama-lamanya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kita akan manfaatkan pertemuan tersebut, pertemuan yang begitu berkesan, pertemuan yang begitu memberikan manfaat kepada kita, dan kita akan, ya, tak akan menyia-nyiakan satu waktu pun, ya, demikian, ya. Bisa jadi demikian bagi orang yang berbicara, mungkin ini Ramadan terakhir, ya. Bagi antum, siapa yang bisa jamin bahwasanya kita ini akan hidup pada tahun berikutnya? Pun tak ada yang menjamin, ya, di maghrib nanti kita sampai pula, belum tentu, ya. Tapi paling tidak siapkan hati untuk bertemu dengannya, dengan kita meniatkan berbagai kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan di bulan tersebut. Niatkan, bila datang kau Ramadan, wahai bulan yang kucinta, maka aku akan menghiasi dirimu dengan amal-amal ibadah, ya. Kau akan kusambut dengan hal-hal yang istimewa, sampai barangkali kau pun ingin bertemu kembali denganku sebagaimana aku ingin bertemu kembali denganku. Demikian, ya. Manfaatkan puasa seterusnya, kemudian amal ibadah di malam harinya, membaca Al-Quran, ya, berzikir. Kita terus menambah kebaikan, ya. Niatkan seperti itu, jadikan dia Ramadan terakhir. Kalaupun tak sampailah usia kita untuk bertemu di awalnya, maka paling tidak niat ini akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan yang sempurna. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan." Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Maka siapa saja yang berniat, bertekad melakukan kebaikan namun tak jadi dia lakukan karena ada penghalang, maka Allah akan mencatat di sisinya dengan sebuah kebaikan yang sempurna. Coba bayangkan, kita berniat untuk melakukan apa? puasa dari awal sampai akhirnya. Kita ingin melakukan sholat malam di awal sampai akhirnya. Kita ingin membaca Al-Quran, bahkan kita berniat untuk menghatamkan Al-Quran minimalnya 3 kali dalam apa sebulan itu, di bulan itu. Kita akan berzikir di waktu pagi dan siangnya setelah sholat. Seterusnya seperti itu. Kita niatkan dengan sempurna seperti dalam hati kita. Bertekad untuk melakukannya. Tak sampailah apanya usia kita, umur kita. Maka Allah akan catat semuanya tadi dengan sebuah kebaikan yang sempurna. Dengan sekedar niat saja. Nah itu yang harus dipersiapkan. Dan niat seperti ini tak akan membuat kita kaget begitu tiba Ramadan, ya. Karena kita sudah mempersiapkan diri kita untuk sholat malam. Yang kita tahu itu, ya, kalau mungkin di satu tempat itu dengan jumlah 11 rakaat, di tempat yang lain 23 rakaat, maka tak mengapa. Kita siap, tak akan mengeluh. Demikian kita begitu juga ketika bertemu dengan hari di siang hari Ramadan itu dengan berpuasa, tak akan membuat perut kita terkejut. Begitulah, karena kita telah mempersiapkannya. Baik, barangkali ini saja materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Kalau mau nikah bilang aja, nggak usah kasih kode dengan keras seperti itu. Baik, warahmatullahi rahimani warahmatullah, ya. Mulai menahan, ya, mulai menahan, atau dengan kata lain akhir dari sahur, ya, itu adalah dengan terbitnya fajar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri, ya, makan dan minumlah, ya, sampai jelas bagi kalian benang putih dengan benang hitam, benang merah, benang putih dengan benang hitam, yaitu berupa fajar. Itulah maksudnya fajar. Makan dan minum diperbolehkan sampai memanjang sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Terbit fajar itulah waktu subuh. Demikian. Sudah. Jadi itu memang asli dari batas kebolehan makan sahur. Demikian. Paham ya? Sahur. Hanya saja ada dispensasi, rukhsah atau keringanan bagi orang yang mengakhirkan makan sahurnya. Dan demikianlah memang dianjurkan bagi umat Islam untuk apa? Mengakhirkan waktu sahurnya. Karena memang Nabi SAW, ya, bersahur dengan mengakhirkan sahurnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Zaid bin Sabit ketika ditanya oleh Anas bin Malik tentang sahurnya Rasulullah, maka ia mengatakan tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah. Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bangkit menuju salat. Maka bertanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada Zaid bin Sabit, kam bainal adani wal wasahuri, berapakah antara adzan dan sahur itu? Maka ya, Zaid bin Sabit mengatakan qadra khamsina ayatan, seukuran 50 ayat. Sangat dekat. Sahur dengan waktu salat sangat dekat. Sekitar 50 bacaan ayat. Bacaan 50 ayat demikian. Sangat dekat. Bisa jadi mungkin 1 jam sampai setengah jam, setengah jam sampai 1 jam demikian. Baik. Nah, bagi orang yang menunda atau mengakhirkan waktu sahur, dan inilah sunnah, ya, sunnah dari sahur tersebut. Namun ternyata bila mendapatkan apa? mendengarkan azan masuk waktu subuh, sementara orang tersebut yang mengakhirkan waktu sahur ini itu ternyata sedang asik makan atau asik minum dan belum selesai hajatnya dari makan dan minumnya, maka diperbolehkan baginya untuk melanjutkannya selama makanan dan minumannya itu masih ada di tangannya, bukan yang ada di sajinya mau dihabiskan semua. Ya, tahu saji ya, meja makannya itu ya, tertutup saji itu ya. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nidaa'a wal ina'u 'ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan adzan, kumandang adzan, sementara ina itu apa? Wadah makanan, baik itu minuman, wadah makanan seperti mungkin apa? Ya, piringkah begitu. Kemudian apa lagi? Minuman. Itu masih di tangannya, maka jangan dia letakkan sampai dia menyelesaikan kebutuhan darinya. Begitu. Ya. Tidak mengapa. Ini hadis dari Abu Daud Al-Hakim dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Nah, ini yang tepat begitu. Ya. Nah. Paham kira-kira? Baik. Kita ya. Imsak. Imsak itu artinya menahan. Ya. Menahan. Ya. Dan itu sebagai bentuk apa? Peringatan untuk mengingatkan imsak, imsak. Tahan, tahan. Maksudnya apa? Tahan, ntar lagi masuk waktu subuh gitu maksudnya, ya. Tapi dipahami oleh mereka imsak, imsak itu betul-betul nahan, enggak lagi makan. Padahal maksudnya adalah pemberitahuan. Iya, demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Ustadz, banyak ikhwah yang berdebat di apa ini? Di I16. IG itu apa? Instagram. Instagram. Sosmed perkara ustadz. Maksudnya ana? Iya. Ustadz ana maksudnya gitu. Ustadz lain maksudnya. Ahsankah ini? Ya maksudnya kenapa ustadznya kok diperdebatkan? Kalau ustadznya ini memang membawa pemikiran yang menyimpang, ya cukup dikasih tahu tentang penyimpangannya, begitu. Ada ustadz, ya dia menyatakan demikian, demikian, demikian, dan ini merupakan pemikiran yang menyimpang, perilaku yang menyimpang, perkataan yang menyimpang, sudah begitu. Sebutkan dalilnya, Al-Qur'annya, hadisnya, sudah begitu. Ya. Loh, Ustaz bukannya harus dinasihati? Ingat prinsipnya begini. Bila sebuah kemungkaran telah tersebar, maka cara meluruskannya juga harus tersebar. Paham tuh? Tapi tak perlu pula harus melecehkan sang ustaznya, karena bisa jadi ustaznya salah tak disengaja. Ya. Tapi kalau memang dia bela, namun perlulah berarti berhati-hati dengan sang ustadznya. Nah, gitu saja, paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana tata cara sholat tarawih yang sebenarnya mengikuti sunnah Rasulullah? Apakah ada bacaan-bacaan dibaca Bilal? Oh, itu yang itu ya, yang biasa. Namanya Bilal itu ya. Padahal namanya Joko Sanubari itu. Dulu ya. Dan apakah Rasulullah dulu sebelum melaksanakan sholat tarawih ada ceramahnya dulu bagaimana tata cara yang sebenarnya? Tidak ada bacaan Bilal itu. Apa labbaik Allah, apa namanya? Subhanal malikil ma'bud. Itu enggak ada sebenarnya. Enggak ada begitu. Begitu juga enggak ada ceramah. Ya, enggak ada ceramah. Oleh karenanya, sebenarnya tidak ada apa? Bacaan-bacaan. Karena bacaan ini dianggap sebagai apa? Apa? Kebaikan, dan dinyatakan inilah begitu cara apa? Cara sholat taraweh. Ini salah. Nah, demikian. Dan enggak ada orang yang ketika baca itu enggak merasakan dapat pahala. Orangnya pasti merasakan dia oh dapat pahala. Sekaligus dapat duitnya, kan gitu ya. Ceramah kalau diyakini itu adalah sebuah ibadah yang juga merupakan rangkaian dari apa? Sholat taraweh, maka ini juga perkara baru dalam agama. Tapi kalau hanya diyakini sebagai apa? Memanfaatkan momen. Momen. Ya. Karena di saat itulah orang yang tak biasa hadir di masjid, maka hadir di masjid. Maka ketika itu diberikan pencerahan. Nah, maka orang yang berkeyakinan seperti ini bukan bagian dari rangkaian sholat. Hanya saja memanfaatkan waktu. Dan itu dibuktikan dengan cara apa? Bisa sebelum sholat terawih, bisa setelah sholat terawih. Bisa juga ditiadakan ketika tak dibutuhkan. Maka seperti ini tidak masalah. Paham ya? Berbeda halnya dengan apa? Bacaan Bilal itu. Itu kalau tak ada, marah itu. Ya kan? Betul gak? Dan gak mungkin dibaca setelahnya. Betul gak? Setelah sholat dulu nanti baru dibaca Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Ma'bud, gitu kan, sampai apa selesai, habis itu pulang. Ada nggak? Nggak ada. Itu harus ada urutannya, kan gitu ya. Ya kan, nanti ada doa untuk siapa? Untuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya kan? Ya sampai lupa saya. Dulu pun sampai hafal dulu ya. Pengalaman soalnya. Baik. Ustaz, apakah benar kalau kita sholat terawih sampai selesai akan dicatat pahala sholat semalam suntuk sampai fajar? Benar tadi disampaikan. Dan apakah perempuan lebih baik sholat terawih di masjid? Di rumah saja sama suaminya. Belum nikah Ustaz, segera nikah. Carikan Ustaz. Baiklah. Kalau mau carikan hilang aja gak apa-apa ya. Ada yang mau? Oh banyak di sini soalnya. Saya tahu ada satu orang. Iya. Baik. Silakan catat nomor saya di bawah ini. Enggak kelihatan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita memilih masjid yang lebih jauh untuk sholat tarawih yang sesuai dengan sunnah sementara masjid terdekat tidak sesuai dengan sunnah atau banyak bid'ahnya? Insyaallah enggak apa-apa kalau untuk sholat tarawih ya. Apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah wanita dengan wanita lain disebut mahram? Ya, istilahnya kurang tepat disebut mahram. Memang mana boleh laki mahram itu artinya orang yang haram dinikahi. Tapi enggak ada istilah apa menikah dengan perempuan sesama jenis, enggak ada. Mahram itu dikatakan mahram adalah apa? Lihurmati nikah. Karena adanya apa? Adanya keharaman menikah. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh enggak perempuan dengan perempuan menikah? Enggak boleh, enggak, itu bukan pertanyaan. Itu salah gitu. Laki-laki sebagaimana laki dengan laki enggak ada pernikahan, paham ya? Jadi, disebut mahram adalah haramnya menikah karena dia lawan jenisnya, paham ya? Jadi, laki-laki punya wanita-wanita yang mahram baginya. Perempuan punya laki-laki yang mahram yang haram nikah baginya, paham ya? Nah, seperti itu. Jadi, itu lawan jenis. Kalau untuk perempuan dengan perempuan, istilah ini enggak tepat, mahram begitu. Paham ya? Apakah boleh seorang wanita dengan teman wanitanya melakukan safar? Cuma berdua saja, enggak ada di antara mereka ini. Enggak ada di antara mereka ini apa? Mahramnya. Enggak boleh. Ya condong ini enggak boleh. Gimana caranya? Ya, seorang laki-laki menikahi keduanya, selesai masalah. Ya, maka satu laki-laki ini bisa menjadi teman dalam safar keduanya, demikian ya. Tapi jangan pukul-pukulan habis itu ya, bertengkar maksudnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, ya iya dari tadi kemarin memang mau nanya ini kan. Di masjid saya salat tarawih 23 rakaat, apakah boleh saya sampai 11 rakaat saja? Boleh, nggak masalah ya. Apakah harus ikut imam sampai selesai? Enggak mesti harus. Boleh ya, boleh tidak. Cuma enggak dapat sholat semalam suntuk, ya kan? Enggak dapat sholat semalam suntuk. Iya. Dia cuma dapat apa? 11 rakaatnya. Begitu. Paham ya? enggak dapat sholat semalam suntuk, karena hadisnya terkait dengan sholat bersama imam sampai selesai siapanya? Imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ada daftar di rumah Quran, masya Allah. Tujuannya untuk mengambil ilmu tahsin yang ada di rumah itu. Namun para pengurus rumah Quran itu semuanya bermanhaj haroki, hati-hati. Apakah Ustaz ada saran? Saya lanjut atau saya tinggalkan? Saya katakan tinggalkan. Ya. Anak awam Ustaz, anak takut terkena syubhat. Bagus, ya. Namun anak juga ingin mengambil ilmu tahsinnya. Banyak. Ini laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Baik, sama saya saja. Oh, maksudnya bukan saya, informasinya ada sama saya. Di mencirim ada. Ya. Bukan sama saya, nanti maksudnya salah sangka lagi. Ya. Saya dapat informasinya. Kalau mau ke mencirim, ya. Kayaknya banyak ada ya rumah Quran. Ada kan? Di Johor ada kan? Siapa? Sisan Muslim ada. Ya. Bisa dicatat nomornya. Antum punya nomornya? Enggak ada. Coba akhwat yang bertanya ini, saya kasih nomornya ya, silakan nanti dihubungi. Ya. Yeah. Istrinya Ustaz Muslim ya. Berarti nanti hubunginya ke Ustaz Muslim. Ya. Yeah. Bentar ya. Ayo cepat. Enggak dapat pula ini. Namanya istri Ustaz Muslim siapa ya? Enggak tahu. Nah ya, bentar ya. Silakan siap-siap akhwat ya. Nanti kalau ya Allah, ini dia. Ada ternyata ya. Sebentar ya. Coba tulis ini nomor siapanya? Ustadznya ya, nanti tanyakan, jangan minta dinikahin sama ini ustadznya, nanti marah ustadznya. Nomor ustadznya 0852 9780 1342. Nanti tanya sama ustadznya ya, informasi tentang tahsin ya Quran ya. Baik, kita selesaikan dikit lagi ya. Kayaknya ini pertemuan terakhir kita ya untuk edisi tahun ini, karena kita masuk nanti setelah Ramadan ya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh ada dalilnya membaca ayat atau surat Al-Quran kepada sebuah minuman lalu dihembuskan? Misalnya jadikan air yasin. Air yasin. Air asin itu air yasin. Air yasin ada iyanya. Dan sebagainya. Karena ada teman saya yang saya lihat dia melakukan seperti itu, syukran. Enggak ada. Ya enggak ada. Yang ada mungkin air ruqyah gitu ya. Ruqyah. Ya. Di ruqyah air tersebut enggak mesti dia harus dengan surah Yasin. Ya, bisa Al-Fatihah, ya. Sebenarnya menjadikan air sebagai media ruqyah itu boleh. Ya, karena Rasulullah juga pernah melakukan menjadikan air itu sebagai media. Ya. Ketika di Buton, kalau enggak salah nama tempat wilayahnya, beliau menjadikan ya air itu sebagai media, ya. Memang hadisnya cuma satu kalau enggak salah masalah ini ya, setahu saya. Dan wallahu alam, ya silakan boleh dilakukan, tapi enggak mesti harus apa? Harus dibacakan surah Yasin. Surah yang lain bisa, enggak mesti Yasin ya. X1 Q1 kurang X2. Tak paham saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sah salat seorang apabila ada yang melintas di ujung sajadahnya, dan apakah batal apabila ada orang yang ingin melintas namun telah dihalangi? Orang tersebut sudah berada di hadapan orang yang salat tadi, kemudian ia berbalik. Memang ya diperintahkan kita bagi orang yang salat untuk mendekati tempat apa? Tempat yang menjadi penghalang kita untuk salat. Artinya orang yang salat diwajibkan dia untuk mendekati sutroh, yaitu pembatas salat. Ya. Ya, diperintahkan untuk mendekati sutroh, demikian. Ya, wajib hukumnya, wajib. Ini pendapat yang kuat, wajib. Ya, kata Rasulullah SAW, "Idza shalla ahadukum falyadnu min as-sutra kama qala sallallahu alaihi wasallam." Ya. Ya, apabila salah seorang menyatakan salat, maka hendaklah dia mendekati sutrahnya. Apabila salah seorang menyatakan salat, maka hendaklah dia mendekati tempat sutrahnya. Demikian. Ya. La tusallu illa ila sutratin. Jangan kalian salat kecuali menghadap ke sutrah. Demikian. Penghalang atau pembatas salat tersebut, ya. Demikian. Kemudian ada perintah juga untuk apa? Untuk mencegah, ya, orang yang lewat di hadapannya. Demikian, ya. Orang yang lewat di hadapannya diperintahkan juga untuk dihalangi. Demikian. Nah, adapun kalau melintas, ya, kalau melintas di hadapan orang yang sholat, apakah batal sholatnya? Maka enggak semua yang lewat itu bisa membatalkan apa? Sholat, ya. Yang membatalkan sholat itu adalah tiga, disebutkan dalam hadis, ya, ya. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk mendekat kepada sutrah pembatas sholat dan kemudian menghalangi orang yang sholat, Rasulullah mengatakan, ya, wayaqta'u as-salata, ya, al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswadu, ya, dan bisa memutus salat itu, ya, wa yaqta'u salatahu, ya, bisa memutus salat dia adalah al-himar, yaitu keledai, kemudian wal mar'ah, wanita yang sudah dewasa, kemudian wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Demikian, ya. Jadi ketiga hal inilah yang bisa memutus atau membuat masalah sholatnya orang tersebut, ya. Tapi apa saja yang lewat, maka ini tetap harus dihalangi, ya. Demikian. Apa saja yang lewat, anak-anak, orang dewasa, demikian, ya. Jadi kalau seorang laki-laki contohnya sholat, lewat pula istrinya di hadapannya, itu bisa putus sholatnya, demikian. Baik, pertanyaan terakhir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya berada pada fase jenuh kuliah. Saya merasa terlalaikan oleh kegiatan perkuliahan. Beberapa target yang sudah saya buat menjadi tak tercapai. Saya berpikir ingin berhenti kuliah dan fokus belajar agama, tapi orang tua sedikit keberatan. Ada ikhwan yang mengajak saya menikah tapi tak diizinkan oleh orang tua karena saya dan dia masih di bawah 20 tahun dan dia belum mapan. Cari yang mapan. Tolong beri saya nasihat, Ustaz. Baik. Memang, ya, dengan bersama seseorang itu akan kuat. Paham maksudnya? Iya. Terkadang menghadapi ujian, cobaan ketika sendirian, ya, itu membuat seseorang itu mengalami kemunduran. Tak surut pula terkadang gugur di tengah jalan, ya kan? Ada teman, kawan, apalagi kawan dalam kehidupan, maksudnya kawan hidup, ya. Maka ini akan membuat kuat, ya. Maka bisa dengan mencari yang sudah mapan. Mapan dari sisi apa? Iman, mapan dari sisi amalan, mapan dari sisi komitmen, mapan juga dari sisi apanya? Ya, apa namanya? Bisa dikatakan pekerjaan. Nah, ini mungkin bisa juga. Bisa juga adalah orang yang dia sudah lebih dewasa. Tidak mesti dari sisi usia, tapi dari sisi pemikiran. Nah, ini bisa untuk dijadikan kawan hidup, ya. Mungkin, ya, cobalah diberikan pengertian kepada siapa? Kepada orang tua, ya. Ya, orang tua. Kalaulah enggak diizinkan karena alasannya dia apa namanya? Masih di bawah 20, maka cari yang mapan saja. Ya, kan enggak mesti dengan satu, maksudnya dengan satu-satunya pria ini, kan bisa dengan yang lain. Ya, kecuali kalau memang sudah mencinta, ini masalah memang, ya kan? Kalau sudah cinta, apa boleh buat? Tak ada obat yang paling mujarab bagi orang yang mencinta kecuali apa? Pernikahan. Memang begitu. Dan cinta itu enggak bisa dibilang-bilang, enggak bisa dipaksa. Ya. Betul enggak? Betul enggak? Oh, merasakan dia. Belum nikah tuh kan? Kok tahu mencinta? Ya saya enggak pernah merasakan ya. Memang begitu, ya. Cinta itu enggak bisa dipaksa-paksa. Ya. Cinta itu dia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala karena Allah membolak-balikkan hati. Paham ya? Maka ketika contohnya dipalingkan hati ini untuk cinta kepada seseorang, udah gimana lagi, enggak bisa pula, ya. Maka Rasulullah mengatakan lam nara lil mutahabbaini mislan nikahi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kami memandang tak ada obat yang paling mujarab bagi dua sejoli yang saling mencinta seperti pernikahan obatnya. Maka pernikahanlah obatnya. Maka menikah. Kalau sudah kasmaran, jatuh cinta, iya gimana lagi. Tapi kalaulah masih bertepuk sebelah tangan, ya tak bisa pula diharapkan, ya sudah cari saja yang lain, ya. Di sini banyak insyaallah. Ya. Ada yang siap nikah, cuci tangan dulu. Di belakang saya kayaknya. Oh iya. Ada yang lain? Iya. Ya saya enggak tahu ya, si akhwat ini apakah dia memang sudah cinta banget sama si akhwatnya. Kalau dari pertanyaan ini sepertinya si masalahnya adalah siapa? Si ikhwannya ini yang masih di bawah 20 tahun. Adapun sang wanita ini bisa, mungkin kalau seandainya sang prianya ini mungkin sudah mapan, mungkin bisa juga diterima, ya. Baik. Masalah kuliah, ya. Belajar itu bisa sambil nikah. Nikah itu bisa sambil belajar. Ya, bisa. Dan itu saya buktikan sendiri, bahkan saya itu kuliah sambil saya nikah dulu baru kuliah. Saya orang termasuk nikah dulu baru kuliah. Demikian. Bahkan biaya ditanggung sendiri. Nah, kalaulah belajar nikah, ya, ternyata biaya juga masih ditanggung sama orang tua, kenapa kok takut nikah, kan gitu ya? Gitu. Bisa disiasati. Gimana caranya? Ustaz, ini saya Ustaz sama ini apa namanya? Ada seorang ikhwan sudah apa tidak pacaran lagi tapi mau mengakhiri pacaran itu yang lama masa yang lalu, ini pengen nikah Ustaz. Bisa, nikahlah, minta sama kedua orang tuanya masing-masing untuk menikah, ya, supaya tidak terjadi sesuatu yang dikhawatirkan, ya. Terus gimana, berjanji nikah, berjanji pula untuk apa? Untuk menyelesaikan kuliah. Nah begitu, berjanji pula untuk kemudian apa? Untuk ya meraih apa yang diinginkan orang tua, bekerja di sini di situ nggak masalah, ya, tapi jangan dicabut subsidinya. Nah gitu caranya, paham? Orang tua biasa memberi ketika sebelum nikah berapa, itu yang diberi, itu saja, nggak usah nambah, paham ya? Itu nanti yang diolah, ya, sang wanita sekian didapatkan, sang pria dapat sekian, begitu digabungkan jadi satu, insya Allah cukup. Itu saran yang sudah lama yang pernah saya sarankan kepada kawan-kawan adik-adik kelas dulu. Kalau saya gak begitu, saya cari sendiri. Tapi itu bisa dilakukan dengan cara begitu. Jadi jangan diputus apanya? Subsidinya. Yang biasa dikirim itu jangan diputus. Nikahkan saja gitu. Tapi sayangnya orang tua ini aneh orang tua. Kalau sudah nikah, katanya sudah putus. Iya kan? Subsidi. Sebenarnya enggak mesti. Ya, ini kan masih anaknya. Silakan diberi. Apalagi mereka ini menikah karena niat suci kan untuk menjaga diri. Yakinlah. Ya, walaupun berat, saya yakin itu lebih ringan karena dipikul berdua, enggak sendiri. Masalah si istri dipikul oleh suami, masalah suami dipikul oleh istri, bareng-bareng. Kata orang, ringan sama dijinjing. Apa? Gimana? Sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, begitu, ya. Bisa kan akhwat? Bisa, silakan, ya. Kalau kira-kira nikah saja bilang ya sudah, jangan sama yang ikhwan yang ini yang di bawah 20 tahun. Ustaz, itu anak ada di sini, Ustaz. Apa ikhwannya ya? Ya cari yang mapan saja, yang siap untuk mendanai. Siapkan, akan disiapkan kuliah. Nah, gitu. Jadi nanti ikhwannya yang datang ini adalah ikhwan yang siap untuk menanggung perkuliahan sampai selesai. Nah, gitu. Ada yang begitu. Ya. Ada yang termasuk ikhwan yang saya bantu juga untuk prosesnya. Tapi ikhwannya sudah mapan, sudah bekerja, ya. Orang tuanya mempersyaratkan untuk siapa? Si ikhwannya yang melanjutkan pembiayaan kuliah sampai selesai. Gak masalah, kata si ikhwan. Masya Allah, luar biasa. Seneng banget gitu ya. Ya. Ada yang siap di sini? Gak ada? Gak siap untuk menyelesaikan kuliah ini. Si akhwat ini. Dinikahi tapi diselesaikan kuliahnya. Bukan diselesaikan, berhenti, bukan. Sampai selesai, dibiayai. Siap gak? Kalau gak siap. Baik, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang ditentukan insyaAllah oleh panitia, ya. Dan tentunya atas dasar penentuan Allah, ya. Mohon maaf, ya. Kembali saya katakan, ya, atas kesalahan-kesalahan, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.